kiranya kalau sudah jatuh cinta tiada seorang yang dapat memisahkannya. Kadang-kadang dia tertawa menari-nari di depan kaca. Kadang-kadang dia tertawa menari-nari di depan kaca. Begitu kiranya kalau sudah begitu kiranya kalau sudah jatuh cinta.